إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، kita lanjutkan sampai Fadl Hafiz baca sampai mana kita? Halaman itu berapa? Poin ke berapa? Nomor 30. Bainal lafzi wal ma'na itu. Iya, silakan. Mana pengeras suaranya? Silakan. Iya, Syekh rahmatullahi alaih ingin menjelaskan keimanan bukan hanya terbatas pada lafaz Al-Quran, tapi juga pada makna. Apa artinya mengimani lafaz tapi mengkufuri makna? Bukankah kufurnya Yahudi itu kufur makna? Tidak semuanya lafaz. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka melakukan tahrif, perubahan. Perubahan terhadap kitab Taurat dan Injil. Perubahan yang dilakukan Yahudi imma dengan lafaz, imma dengan makna. Dengan makna Allah berfirman tegas begini, ditafsirkan lain. Oh, bukan begitu, begini. Itu mengimani lafaz kufur terhadap makna. Karena itu Syekh mengatakan fa idza amanna bil labdhi wa kafarna bil makna fa hadzal iman la yusminu wa la yughni minju. Terus. Lakin limada ankara haula hadhihi ru'ya daqat 'uquluhum an yatasawwaru wa an yatakhayyalu anna hadha al-'abd al-makhluq al-'ajiz li imkanihi an yara Allah 'azza wa jalla jahratan kama talaba al-yahud min Musa fa'ajazahum Allah 'azza wa jalla kama fi al-qissah al-ma'rufah انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ضاقت عقولهم فاضطروا ان يتلاعبوا بالنص القراني وان يؤولوه. الشيخ membantah, lima ankara haula'i hadhihi ar-ru'yah. Mengapa mereka ini mengingkari ru'yatullah? Orang-orang yang beriman akan melihat Allah nanti pada hari kiamat. Mengapa mereka mengingkarinya? Apakah mereka mengingkari lafaznya? Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka ingkari atau tidak? Sama sekali tidak. Mu'tazilah tidak mengingkarinya. Jahmiyah pun demikian dan lain-lain tidak mengingkari lafaz wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Asyahid ila rabbiha nadhira. Tidak ada yang mengingkarinya. Tetapi yang mereka ingkari adalah apa? Makna tafsir. Karena itu kata Syekh, daqat uquluhum, sempit akal-akal mereka itu. Dan seterusnya, sehingga mereka karena sempitnya akal itu mereka mempermainkan nas Al-Quran dan mentakwilnya, menafsirkannya yang lain. Terus, لماذا؟ لأن إيمانهم بالغيب ضعيف وإيمانهم بعقولهم أقوى من إيمانهم بالغيب الذي أمروا به في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Iya, ini penjelasan yang bagus sekali. Mengapa demikian? Kata Syekh, لِأَنَّ إِيمَانَهُمْ بِالْغَيْبِ ضَعِيفِ. Karena keimanan mereka terhadap perkara yang gaib itu dhaif. Wa imanuhum biuqulihim aqwa. Sedangkan keimanan mereka kepada akal-akal mereka lebih kuat. Min imanihim bil gaib. Dinisbahkan dengan keimanan mereka terhadap perkara yang gaib. Padahal kita diperintah untuk mengimani perkara yang gaib. Bahkan salah satu sifat orang-orang mukmin yang bertakwa adalah yang beriman kepada perkara yang gaib. Terus, manhum. Manhum alladzina yu'minuna bil ghaib, fa Allahu ghaibul ghuyub, fa mahma tahaddatsa rabbuna 'an nafsihi fa 'alaina an nusaddiq wa an nu'mina bih. مداركنا قاصرة جدا لم يعترف المعتزلة بهذه الحقيقة ولذلك جهلوا كثيرا من الحقائق الشرعية منها قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. معتزلة karena kuatnya mereka berpegang dengan akal, karena manhaj mereka mendahulukan akal dari wahyu. Mendahulukan akal dari wahyu. Akal dulu baru wahyu. Akal dulu baru wahyu. Bermain dengan akal baru wahyu. Yakni wahyu mengikuti akal. Wahyu sebagai pembantunya dari akal. Harus terbalik. Ahlu sunnah wahyu dulu baru akal, karena akal terbatas khususnya dalam perkara yang gaib. Tetapi akal pasti akan membenarkan semuanya. Mereka mengatakan yang menjadi asas adalah akal bukan wahyu. Saya uraikan panjang lebar ini di kitab saya, insyaAllah akan terbit, Syarah Aqidah Salaf, insyaAllah ta'ala, ya. Dalam pembicaraan mengenai kaum ini yang mendahulukan akal dari wahyu. Berbahaya. Apa bahayanya? Akan mengingkari, kata Syekh, walidzalika jahadu kathiran minal haqa'ik syar'iyyah. Karena itu mereka akan menentang begitu banyak hakikat syar'iyyah. Di antaranya ru'yatullah, di antaranya lagi azab kubur, di antaranya lagi syafaat dan lain sebagainya. Begitu banyak haqa'ik syar'iyyah yang diingkari karena keterbatasan akal mereka dan lemahnya keimanan mereka kepada perkara yang gaib. Terus. Ru'yatullahi yawmal qiyamah. Qauluhu rahimahullah. Kadzalika al-ayatu al-ukhra wa hiya qad takunu akhfa bin nisbati li ulaika an-nas min al-ayati al-ula wa hiya qauluhu 'azza wa jalla lilladheena ahsanu al-husna wa ziyada. Lilladheena ahsanu al-husna ay al-jannah wa ziyada ay ru'yatullahi fil akhirah. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم بسنده الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى قال عليه السلام الجنة وزيادة وزيادة رؤية الله. Iya. Ada ayat yang lain yang langsung ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapat kebaikan al-husna. Kebaikan di sini adalah al-jannah. Wa ziyadah dan tambahan. Wa ziyadah tambahan di sini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yatullah. Melihat Allah pada hari kiamat nanti. Terus. Qauluhu rahimahullah. Ankara al-Mu'tazilah wa kadzalika Syiah wa hum mu'tazilatun fil aqidah. Ankara al-Mu'tazilah wa kadzalika Asy-Syi'ah wa hum mu'tazilatun fil aqidah. Asy-Syi'ah mu'tazilatun fil aqidah. Yani Syi'ah banyak mengikuti akidah Mu'tazilah. Karena itu Syekhul Islam rahmatullahi alaihi mengarang kitab dengan judul Minhajus Sunnah fi Naqdi Kalam Syiah wal Qadariyah. Jalan-jalan sunnah dalam menghancurkan perkataan Syiah Qadariyah. Selalu terkait. Oleh karena itu tidak sedikit dari Mu'tazilah yang masuk ke dalam Syiah. Terus. Ankaru ru'yatallah al-musarraha biha fil ayatil ula wal mubayyanah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi al-ayatil ukhra. Iya. Ini bagus sekali penjelasan Syekh. Terus. Ma'a tawatirul ahadits 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Iya, ada tiga kesimpulannya. Pertama, tentang ru'yatullah Allah jelaskan dalam ayat dalam surat Al-Qiyamah. Ila rabbiha nadhira. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ayat yang kedua, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yang ketiga, ditafsirkan ayat ini wa ziyadah oleh Nabi yang mulia dengan ru'yatullah. Yang keempat adalah mutawatir hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yatullah. Empat hujjah yang besar ini diingkari oleh Mu'tazilah, diingkari oleh Jahmiyah dan ahlul bid'ah yang lainnya. Kenapa? Karena asas mereka itu mendahulukan akal dari wahyu. Terus. Sa'uqahum ta'wiluhum min al-Qur'an fi inkari al-ahadith as-sahihah 'an ar-rasul 'alaihi salam fa kharaju an yakunu min al-firqati an-najiyah ma ana 'alaihi wa ashhabi. Iya, jelas mereka keluar dari manhaj salaf. Karena kaum salaf sepakat dalam bab akidah itu. Terus. Ar-rasul kana 'ala al-iman bi anna al-mu'minina yarawna rabbahum li'annahu ja'a fi sahihayn min ahadith jama'ati min ashabi ar-rasul 'alayhi salam minhum Abu Sa'id al-Khudri wa Anas ibn Malik wa Kharij as-sahihayn Abu Bakr as-Siddiq wa hakadha. Qala 'alayhi salam innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna al-qamar laylatul badr la tudawamuna fi ru'yatihi. Riwayatani la tudawamuna bitakhfifi wa la tudawamuna bitashdidi wal maqsud la tashukkuna fi ru'yatihi kama la tashukkuna fi ru'yati al-qamar laylatul badr laysa dunahu sahabu. Iya, datang hadis-hadis begitu banyak dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antaranya innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Sungguh kamu akan melihat Rabb kamu pada hari kiamat. Kama tarawna al-qamara laylatul badr. Sebagaimana kamu melihat bulan purnama. tidak ragu lagi, ya tidak syak lagi, tidak berselisih lagi. Orang melihat bulan purnama yang begitu terang, dan mulai malam kemarin ya, sampai malam ini, 3 hari berturut nanti, bulan terang sekali, ya, bulan terang sekali, ya, terang bulan. Ya. Terus. Batinul aqlaniyin. Aqlaniyin nilai orang-orang yang mendahulukan akal dari wahyu. Terus. Qauluhu rahimahullah, ankaru hadhihi al-ahadith biuqulihim. Idzan hum ma sallamu wa ma amanu fa kanu dha'ifi al-iman. Hadha mithalun mimma waqa fihi ba'd al-firq qadiman. Iya. Ini tamsil dari sebagian firqah yang dahulu. Mereka mengingkari ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat. Yani orang-orang mukminin akan melihat Allah nanti pada hari kiamat. Terus. Wa ala hadha hadithan al-yawm al-khawarij wa minhum al-ibadiyyah alladhina nashatu al-an fi da'wati ila dalalihim wa lahum maqalatun wa rasailu yanshurunaha wa yuhyuna al-khuruj alladhi 'urifa bihi al-khawarij min qadim fi kathir min inhirafatihim minha inkaru ru'yatihim Allah 'azza wa jalla fil jannah al-ana na'ti. Iya. وعلى هذا حديث اليوم الخوارج الخوارج منهم يعني فرقه فرقه خوارج diantaranya al-ibadiyah. Sampai sekarang masih ada firqah ini, dan diantara kesesatan mereka juga mengingkari ru'yatullah. Sekarang al-an terus qawluhu al-ana na'tikum bi mithal al-asriyin al-qadiyaniyun rubbama sami'tum bihim. Man hum al-qadiyaniyun? Ha'ulai yaqulun kama naqulu nahnu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yusalluna as-salawat al-khams yuqimuna al-jum'ah wa yahujjuna ila baytillahi al-haram wa ya'tamirun la farqa baynana wa baynahum bi sifatihim muslimin lakinnahum yukhalifunana fi kathirin min al-aqa'id minha wa huna ash-shahid qawluhum bi anna al-nubuwwata lam tughliq babaha yaqulun bi annahum sayati anbiya'u ba'da muhammadin alayhi salam wa yaz'umuna bi annahu ja'a ahadun minhum fi qadiyan baldah fil hind faman la yu'min biha an-nabi faman la yu'min bi hadha an-nabi indahum fa huwa kafirun kayfa qalu hadha ma wujud al-ayat as-sariha walakin rasulullah wa khataman nabiyyin كيف قالوا هذا مع الأحاديث المتواترة بأنه لا نبي بعدي فأول القرآن والسنة وما فسر القرآن والسنة كما فسرها السلف الصالح وتتابأ أيضا المسلمون على ذلك دون خلاف بينهم حتى جاء هذا الزائر الضال المسمى بمرزا غلام أحمد القادياني فزعم بأنه نبي وله قصة طويلة لسنا الآن في صددها. Iya. Contoh yang lain, saya ingin memberikan contoh, yakni al-qadaniyin, al-qadianiyun, orang-orang qadian, yakni pengikut Nabi palsu, la'anatullah, yakni Mirza Ghulam Ahmad, yang mengaku Nabi. Siapa yang tidak mengimaninya kafir. Menurut mereka, kita ini semuanya kufur. Apakah mereka mengingkari Al-Quran? Mengingkari tidak? Tidak. Apakah mereka mengingkari lafaz ayat tadi, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin? Enggak. Mereka tidak mengingkari ayat itu. Kalau mereka mengingkari, jelas kufur. Kekufurannya nyata sekali. Mereka, tapi apa? Mereka kufur kepada apa? Tafsir. Khataman nabiyyin diterjemahkan apa? Zina, perhiasan. Nanti saya akan menjelaskan. Kemudian mereka mengingkari hadis-hadis yang begitu banyak. Dan saya di kitab Al-Masail membawakan teman tahriz sebanyak 25 hadis saya kumpulkan, dan itu bisa jadi satu kitab kecil ya, tentang hadis-hadis la nabiyya ba'di di jilid keberapa itu ya, bisa dilihat 25 hadis, dan saya ulang lagi di kitab Aqidah insyaallah taala. Ya, terus. Qauluhu rahimahullah fa gatarra bihi katsirun mimman la 'ilma indahum bihadhihi al-haqa'iq allati hiya siyanatun lil-muslim min an yanharifa yaminan wa yasaran kaman harafa ha'ula'i al-qadiyaniyun ma'a dajjalihim hadha alladhi da'a an-nubuwah madha fa'ala bil-ayah walakin rasulullah wa khataman nabiyyin qalu wa khataman nabiyyin laysa ma'naha la nabiyya ba'da ma'naha zinatun nabiyyin. Kufur terhadap makna tafsir khataman nabiyyin, mereka tidak tafsirkan sebagaimana nabi yang mulia menafsirkan. Nabi yang mulia orang Arab tulen fasih khataman nabiyyin, maknanya la nabiyya ba'di. Demikian juga para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Tapi mereka menafsirkan zinatun nabiyyin sebagai perhiasan atau yang paling cantik paling cakep di antara para nabi. Ini berarti mereka kufur terhadap tafsir makna dari ayat tersebut. Terus. Sebagaimana cincin perhiasan tangan, cincin perhiasan tangan. Demikian juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh mereka perhiasannya para nabi. Terus. Idan hum ma kafaru bil ayat, ma qalu hadhihi ma anzalah Allah ala qalbi Muhammad, lakin kafaru bi ma'naha al haqiqi. Ini kaidah. Idan hum ma kafaru bil ayat. Mereka tidak kufur kepada ayat. Maqalu, mereka tidak pernah mengatakan hadhihi ma anzala Allahu ala qalbi Muhammad. Ayat ini tidak pernah diturunkan Allah ke dalam hati Muhammad. Tidak, mereka tidak katakan demikian. Lakin tetapi kafaru bima'naha al-haqiqi. Tetapi mereka kufur terhadap makna yang hakiki. Terus. Wujubul iman bil alfaz wal ma'ani. Kewajiban iman, beriman kepada lafaz-lafaz dan makna atau tafsir yang datang dari nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, atau yang telah disepakati maknanya tafsirnya oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, seperti khataman nabiyyin, enggak pernah berselisih para ulama. Terus. Idzan madza yufidul iman bil alfaz duna al iman bi haqa'iqil ma'ani. Idza kanat hadhihi haqiqatan la shakka fiha, fama at-tariqu lil usul ila ma'rifati haqa'iqil ma'ani bil kitab wa sunnah. Qad arabtum at-tariqa. Laysa huwa an na'tamida nahnu 'ala 'ilmina bil lughati wa adabiha faqat. Wa nufassiru al-Qur'ana was sunnata bi ahwa'ina aw 'adatina aw taqalidina أو مذاهبنا أو دركنا وإنما كما قيل وأنهي الكلام بهذا القول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف لعل في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Iya, entah selesailah apa yakni muhadarah Syekh, selebihnya itu soal jawab, saya kira kita tidak membacanya. Ya, bisa dibaca sendiri. Dan ini hakikat muhadharahnya saja. Ya, idza kana hadhihi haqiqatan la shakka fiha, fama at-tariqu lil wusu' ila ma'rifati haqa'iqil ma'ani lil kitab was sunnah. Bagaimana cara kita memahami hakikat makna al-kitab was sunnah? Dengan cara apa? Rukun yang ketiga, ala manhajis salaf. Kali itu Syekh menutup, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Barangkali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.